bagian tauhid. Dan ini penting sekali. Qala al-muallif hafizahullah taala as-salisan, pembagian nomor 3 tentang pentingnya dakwah tauhid ini, aqsamut tauhid, pembagian tauhid. Qassamal ulama at-tauhida ila salasati aqsam. Para ulama membagi tauhid ini menjadi 3. Ada lagi membagi menjadi 2. Tetapi 2 itu mengandung 3 pula. Dan pembagian 3 ini termaktub di dalam awal surat Al-Qur'an, yaitu surat Fatihah. Dan juga termaktub pula dalam surat Al-Akhir dari Al-Qur'an, yaitu An-Nas. Pertama, tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Yang itu dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, rububiyah. Dalam surat An-Nas, qul a'udzu bi rabbin nas. Sedangkan makna tauhid rububiyah wa huwa akhatu kismai at-tauhidil isbat wal ma'rifat. Ini salah satu pembagian 2 bagian tauhid, yaitu tauhid al-isbat wal ma'rifat. Tauhid penetapan dan pengetahuan. Yang ini lebih mudah. Maknanya wa huwal iqraru bi anna Allah wahdahu wa khaliqu kulli syai'in wa raziquhu wa malikuhu wal mutasarrifu fihi wal mudabbiru min jami' fi jami'i mahfi jami' makhluqatihi. Tauhid rububiyah ini meyakini dan menetapkan bahwasanya hanya Allah Ta'ala saja yang pencipta, yang pemberi rezeki, yang memiliki, yang mengatur. Dan itu terbukti, tidak ada yang bisa mengatur matahari kecuali Allah. Waktu malam, waktunya malam tiba, waktu malam tiba. Tidak ada satu makhluk sekalipun manusia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, tetap tidak bisa merubah ketetapan Allah. Jadi tauhidur rububiyah itu meyakini, menetapkan bahwa hanya Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang menanggung rezeki hambanya, mengatur. Namanya tauhid al-fi'liyah. Naam, ifratullah ta'ala fil af'al. Hanya Allah Ta'ala yang berbuat, sedangkan kita berbuat itu karena Allah yang Ta'ala yang menciptakannya. Dengan dasar ayat wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kamu wahai manusia bisa berkehendak kecuali dikehendaki oleh Allah. Satu contoh, tidak ada kita ini yang ingin sakit. Tapi kalau Allah menakdirkan sakit, walaupun dokter harus sakit. Tidak ada orang yang ingin mati. Oleh karena itu ketika sakit dia berubah karena ingin mempertahankan hidup. Tapi kalau Allah Ta'ala menakdirkan mati, harus mati. Ini menunjukkan kehendak Allah Ta'ala tidak bisa dirubah oleh kehendak hamba. Dan Allah Ta'ala hanya sendiri yang menciptakan, yang mengatur. Tidak ada andil yang ikut dengan Allah. Tidak ada yang berserikat. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang tauhid rububiyah ini. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan dirimu. Alladzi khalaqakum. Dan juga yang menciptakan manusia sebelummu. Dan banyak sekali ayat-ayat di antaranya untuk kita mendakwai petani. Afara'aitum ma takhrusun. Wahai petani, sudahkah kamu perhatikan yang kamu cocok tanam itu? Benih yang kamu tanam, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Engkaukah yang menumbuhkan tanaman ini atau kami, yaitu Allah? Karena itu bangsa Arab tidak mengingkari pada zaman dulu tentang tauhid rububiyah ini. Dengan dasar ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu mau menanya kepada mereka, wahai Nabi, orang-orang Arab yang menyembah berhala, menyembah orang mati, menyembah jimat-jimat itu, kalau kamu tanya siapa menciptakan langit dan bumi, mesti mereka menjawab Allah. Berarti Tuhan-Tuhan mereka itu Tuhan palsu. Nah, ini cara, yaitu untuk menanamkan perasaan tak, yaitu meyakini, ya, menanamkan keimanan tauhid rububiyah. Maka orang-orang yang sifatnya dia punya anak, tanya, antum takhlukuna wa am nahnul khaliqun? Afara'aytum ma tumnun? Taukah air mana yang kamu pancarkan di rahim istrimu itu? Kaukah yang menciptakannya atau Allah? Nah, ya. Air yang kita minum bisa menanya orang-orang irigasi. Afara'aytumul ma' alladhi tashrabun? Sudahkah kamu tahu tentang air yang kamu minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Engkau kaya menurunkan air dari langit itu, ya, dari awan itu, ataukah kami, yaitu Allah yang menurunkan? Banyak sekali ayat-ayat tentang tauhid rububiyah ini. Tidak ada yang mengingkari kecuali orang mengingkari akalnya yang sehat. Ini paling mudah dakwah tauhid ini. Kami itu beribadah kepada Allah, cukup. Kenapa? Yang menciptakan kami itu Allah, yang membuat sehat dirimu itu Allah, yang ngasih makan kami itu Allah. Gimana kamu tidak beribadah kepada Allah? Kalau tetanggamu berbuat baik kepada dirimu, kamu merasa hutang budi. Kalau diundang tidak datang malu, bagaimana kita tidak malu kepada Allah? Setiap saat nikmat ini tidak pernah putus. Itu tauhid yang pertama. Dan ini tauhid yang hampir-hampir tidak diingkari oleh orang-orang yang menyembah orang mati, menyembah kuburan, menyembah yang lain. Mesti kalau ditanya, siapa menciptakan dirimu? Allah. Bukan orang mati itu, bukan azimat itu, bukan keris itu, bukan tumbal itu. Yang nomor dua, tauhidul asma' was sifat. Mentauhidkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang baik dan memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji, sifat-sifat yang paling tinggi. Nah, dan nama ini yang berhak memberi nama Allah adalah Allah. Yang berhak memberi sifat, yang menjelaskan sifat kepada, yakni kepada hambanya adalah Allah. Tidak boleh kita beri nama Allah pangeran, gusti. Ya, ini masih menjalar beberapa orang, bahkan juga orang muntasibin adalah ilmi, menggolongkan dirinya punya ilmu dan pangeran. Pangeran ada pangeran Diponegoro, pangeran Cutnyakdin. Di mana pangeran Allah? Gusti, gusti Kanjeng Nabi. Di mana gusti Allah? Keliru. Kita memberi nama Allah Ta'ala semisal Allah yang Allah berikan nama untuk dirinya, yang Rasulullah SAW berikan nama untuk dirinya. Ada pendalil bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat banyak sekali. Walillahil asma'ul husna. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang paling baik. Al-husna fi ghayatil hasan. Fad'uhu biha. Berdoalah kamu dengan menyebut nama itu. Ya ar-razzaq farzukni. Wa ya as-safi fasfini. Wa ya al-wahab wahabli min ladunka rahmah. Nama ya al-ghaffar faghfirli. Ya hayyu ya qayyum. Itu sifatnya. Dan juga namanya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Wa yusamma bi tauhidil isbat wal ma'rifah. Dinamakan pula tauhid penetapan dan pengetahuan seperti tauhid rububiyah. Di tauhidul isbat wal ma'rifah itu mencakup tauhid rububiyah yang menunjukkan kekuasaannya Allah. Nomor dua, menyangkut masalah, masuk pula mengimani tauhid asma' was sifat, bahwa Allah Ta'ala memiliki nama, memiliki sifat, karena yang ada mesti ada nama, yang ada mesti ada sifatnya. Jika makhluk punya nama dan sifat, bagaimana Allah Ta'ala tidak boleh punya nama dan sifat? Jika manusia oleh Allah Ta'ala diciptakan bisa mendengar, bisa melihat, bagaimana Allah Ta'ala tidak boleh melihat, mendengar? Ini tidak masuk akal. Itulah madhabnya Jahmiyah, yang meniadakan Allah Ta'ala punya sifat. Bahkan Ghuluwul Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya sifat, tidak punya nama. Berarti orang itu menyembah Al-Adam, menyembah yang tidak ada. Kalau dikatakan Allah Ta'ala punya yaitu nama tapi tidak punya sifat, berarti dia menyembah patung. Patung itu ada mulut yang tapi tidak bisa bicara, ada telinga tapi tidak bisa mendengar. Maka Ahlussunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah menetapkan sifat dengan tidak meniadakan dan tidak menyamakannya. Dan diartikan di sini tauhidul asma wa sifat wa huwal iqraru bi anna Allah Ta'ala, bi anna lillahi ta'ala al asma'a al husna wa sifatil ula, yaitu menetapkan bahwasanya bagi Allah Ta'ala ini memiliki nama-nama yang bagus, husna sifat sifat mubalaghah, ikut wazan fu'la, wasifatil ula, dan juga sifat-sifat yang tinggi, namanya yang ghayatul hasanah, puncak kebaikan, dan sifatnya yang paling tinggi, yang mulia. Karena itu makhluk tidak boleh diberi nama-nama Allah, walaupun bukan bermaksud dengan memberi nama Allah, tapi nama itu harus dirubah. Ada orang namanya khairur razikin, paling baiknya berrezeki itu bukan manusia, maka harus diganti Abdur Razak. Ada nama orang Khalilullah, tidak boleh, karena itu hanya untuk dua nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW, diganti. Ya, inilah kita manfaatnya menuntut ilmu. Ya, dan juga jangan sampai repot karena mengoda akte nama mudah. 50 ribu sudah dapat pergantian akte, yang jadi dirubah, susul sana dirubah, ini nama salah. Maka kita harus yaitu mengganti dengan nama yang sifatnya tidak menyamai nama Allah Ta'ala. Bagaimana kaidahnya kita mengimani nama Allah Ta'ala dan sifatnya? Dijelaskan di sini, fanusbitu lillahi ma asbata li nafsihi lahu aw ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi, makna lillahi ta'ala. Kita menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dari Al-Qur'an, dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah. Jadi kita menetapkan nama dan sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya. Selain itu kita tidak boleh menambahi nama. Yang tidak disebut jangan disebut. Yang disebut kita sebut. Itu namanya sami'na wa ata'na. Yang nomor dua, wa nanfi anhu ma nafahu an nafsihi au nafahu anhu rasul. Wala ta'tilin wala takyifin, dan kita wajib menafikan, meniadakan sifat yang Allah tiadakan untuk dirinya, dan yang ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib meniadakan nama dan sifat yang ditiadakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, bukan yang ditiadakan oleh ahli taktil, ahli tasbih tidak. Tapi meniadakan sifat Allah Ta'ala harus menetapkan kebaikannya. Karena kalau kita lihat hebat itu tidak marah, bukan terbukti. Karena hebat tidak pernah marah. Hebat itu dia tidak berbalik. Ya, Karena dia tidak bisa berbuat zalim, tidak terpuji. Maka tatkala Allah Ta'ala menafikan dirinya berbuat zalim, wala yadlimu rabbuka akhata, harus ditetapkan sifat kebalikannya, yaitu adil. Karena kalau menafikan saja, nafyul mahdha, seperti Allah Ta'ala berfirman, ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Itu sifat mulia kalau ditetapkan sifat isbatnya. Kalau tembak kita katakan tidak tidur, tidak mengantuk, memang dia tidak punya sifat mengantuk. Jadi tidak mulia dia. Tapi kalau kita sebagai talib, penuntut ilmu di kelas taklim, sehat badannya, memperhatikan, itu mulia. Tapi kalau dia mengantuk, sifat lemah. Maka tatkala Allah Ta'ala menjelaskan, la ta'khuduhu sinatu wala naum, Allah Ta'ala tidak mengantuk, tidak tidur. Kenapa? Sebelumnya dijelaskan, al-khayyu al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwal khayyu al-qayyum. Al-Khayyul Zat yang hidup yang sempurna. Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Dan juga yang mendirikan yang lain yang tidak butuh kepada makhluknya. Maka dikatakan di situ, ya la ta'khudhu sinatu wa la naum, karena sempurna hidupnya. Dan sempurna qayyumiyahnya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, lam yalid wa lam yulad. Itu sifat nafi. Bahwa Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena apa? Karena as-samad. Ya mana al-muhtaj, yang dibutuhkan. Ya. Setiap yaitu yang melahirkan mesti membutuhkan. Maka qul wallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, karena ahadiyah di dalam namanya, di dalam kudrohnya. Dan ar-samad mana al-muhtaj, hanya Allah Ta'ala yang dibutuhkan. Setiap yang lahir membutuhkan. Setiap yang dilahirkan membutuhkan. Maka Allah Ta'ala tidak butuh kepada hambanya. Jadi kita meniadakan nama atau sifat yang ditiadakan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulnya dengan menetapkan sifat isbatnya. Itu namanya nafi yang sifatnya sempurna. Kalau ada anak kecil dia tidak mencaci, ya, atau dia tidak memukul karena dia tidak punya kemampuan. Tapi orang kuat memiliki kekuasaan, dia bersabar, dia tidak mendzalimi orang, itu namanya orang mulia. Walillahil masalul a'la, bagi Allah Ta'ala adalah yaitu sifat yang paling tinggi. Tuna tasbihin, jangan menyerupakan. Allah Ta'ala al-basir, melihat tapi tidak sama dengan melihat makhluknya. Makhluknya melihat karena dia makhluk. Al-basir karena itu sifat Allah. Nama dan sifatnya yang lazimah. Mesti melihatnya. Kalau kita suatu saat mengantuk, tidur, melihat yang dekat tidak bisa melihat yang jauh. Mendengar yang dekat tidak bisa mendengarkan yang jauh. Dan tidak selamanya kita mendengar. Ada waktu kita tidak mendengar. Maka sifat Allah, nama Allah Ta'ala tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Wala ta'til, dan jangan dibuang, jangan ditiadakan. Ini madhabnya Mu'attilah, yaitu Jamiyah, yaitu bersumber dari Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani mengambil dari yaitu Talut. Talut mengambil dari Labid bin Al-Aqsam, orang Yahudi yang yaitu yang meracun beliau, yang mensihir beliau. Itu pekerjaannya orang Yahudi yang merusak din. Wala takyif, dan jangan dibayangkan. Bagaimana tidak boleh? Karena kita tidak tahu. Membayangkan itu banyak kelirunya. Bagaimana Allah yang yakin lalu dibayangkan? Bayangkan kalau kita belum pernah datang di ma'had ini, bayangannya ma'had seperti ini. Setelah datang lain, itu baru kita membayangkan makhluk. Bagaimana Allah Ta'ala dibayangkan? Maka tidak boleh. Jadi kita wajib mengimani, menetapkan tanpa menyamakan dengan makhluknya, tanpa menolak atau meniadakan sifatnya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menanya lima wa kaifah. Tidak boleh kita menanya mengapa atau bagaimana. Karena mengapa bagaimana belumlah beriman. Orang itu ketika bertanya belum yakin. Lalu dalilnya bahwasanya kita tidak boleh menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, atau makhluk tidak boleh disamakan dengan Allah, tidak boleh meniadakannya, dengan dasar ayat dari surat Asy-Syura ayat nomor 11, laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang memisali, yang menyamai Allah syai'un sedikit pun. Dengan dasar laisa kamitslihi syai'un, itu Allah punya nama, punya sifat, tetapi tidak sama dengan makhluknya. Ada orang berdasarkan laisa kamitslihi syai'un ditiadakan nama dan sifat Allah, keliru. Fulan tidak sama dengan si fulan, berarti fulan itu punya sifat, punya nama, tapi tidak sama dengan fulan yang lain. Buku ini tidak sama dengan buku yang lain. Berarti buku ini ada, namanya ada, sifatnya ada, tapi tidak sama dengan yang lain. Ini bantahan bagi orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Dikatakan tangan Allah seperti tangan makhluk lalu ditiadakan, atau diganti tangan itu al-qudrah, kemampuan atau nikmat salah. Kemudian wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Ini bantahan terhadap mu'attilah, terhadap an-nufat, orang yang meniadakan nama, meniadakan sifat. Allah menetapkan al-basir. Jahmiyah mengatakan basirun ladu basrah, melihat tapi enggak melihat, maknanya melihat hanya namanya. Berarti seperti patung, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Ya dan bila andali, maka wa huwa as-sami'ul basir, Allah Ta'ala memiliki nama tetapi tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un, bantahan terhadap orang musyabbihah yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, bantahan terhadap yang meniadakan atau menafikan nama dan sifat Allah. Kemudian tauhidul uluhiyah, ini tauhid yang banyak manusia menyimpang atau enggan. Karena tauhid ar-rububiyah wal asma itu lebih mudah, diyakini, ditetapkan, selesai. Tidak ada tanggungan yang berupa pekerjaan. Tapi kalau tauhid uluhiyah harus diucapkan, harus diyakini, dan juga harus diamalkan. Kenapa kita harus bertauhid uluhiyah, beribadah kepada Allah Ta'ala saja? Karena Allah Ta'ala tidak ada menandingi kekuasaannya, tidak ada menandingi sifatnya, tidak ada yang memiliki semisal Allah Ta'ala memilikinya. Kita itu bukan memiliki, karena kita itu miliknya Allah. Paling memiliki tidak boleh mati. Sedangkan kita memiliki rumah itu milik nisbi. Kalau sudah mati bukan milik kita. Dan itu milik yang sifatnya milik sementara. Milik yang itu miliknya Allah yang diakui. Tetapi bukan milik dengan sendirinya sendiri. Karena manusia asalnya tidak ada. Lalu ada Allah Ta'ala yang mengadakan. Jadi tatkala kita menjumpai Allah Ta'ala maha kuasa dan sifatnya mulia, kewajiban kita hanya beribadah kepadanya. Bayangkan kalau kita menjumpai tetangga kita orang yang kuat, suka menolong, suka dermawan, ya, dan juga yaitu membantu kita, kita tidak minta dikasih. Nah, kita sakit diantarkan ke rumah sakit, kita pinjam duit gak usah dipinjam malah diberi, kita punya yaitu hutang budi, kita tuh ingin berbuat baik kepada si dia. Kalau diundang kita ingin hadir, kalau tidak malu. Bagaimana kita tidak malu kepada Allah Ta'ala melaksanakan perintahnya? Padahal segala sesuatu ini dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dua ayatnya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa saja yang kamu terima nikmat itu dari Allah. Walaupun perantaranya atau sebabnya manusia, tapi yang menjadikan sebab Allah. Wa yusamma bi tauhidil iradah. Dinamakan tauhid iradah, tauhid kehendak. Wal qasdi dan bermaksud, wat talab dan yang tahu tuntutan, maknanya dituntut kita untuk beramal, dituntut untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah, dituntut untuk mengamalkan yang diperintah oleh Allah, yang wajib maupun sunnah. Selagi kita mampu, itu namanya tauhid uluhiyah, dan ini tauhid yang paling berat, ya, karena tauhid ini harus menjauhi hawa nafsu dan harus melawan kesyirikan, kebid'an, kemaksiatan. Karena itu kalau kita taklim membahas tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, yaitu sedikit yang menyangka, sedikit tantangan. Tapi kalau asma wa sifat ditantang kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, tapi sedikit, karena itu hanya sekedar keyakinan. Tapi kalau tauhid, kita membahas tauhid uluhiyah, tantangannya besar. Karena harus melawan arus dan harus menjelaskan kesalahan dan harus mengembalikan yang hak, karena pada umumnya manusia dikritik tidak mau. Manusia dibetulkan merasa dia tidak salah. Inilah tauhid uluhiyah, dan ini adalah dakwanya para utusan Allah. Seandainya Allah Ta'ala tidak mengutus seorang utusan untuk mengenal tauhid rububiyah, cukup. Karena Allah Ta'ala memberi manusia akal. Ketika orang ditanya, siapa, apakah pulpen ini, pena ini, wujud dengan sendirinya? Tidak. Mesti ada yang membuat. Bagaimana langit dan bumi tidak ada yang membuat? Makna tauhid uluhiyah atau tauhid talab wal irada wal qasdi ini, wa huwa ifradullah ta'ala waqtahu bil ibadah. Hanya kepada Allah kita beribadah. Nah ini. Maksudnya orang tidak mau beribadah kalau tidak disertai dengan selainnya Allah. Nah, kalau ada syiriknya mau. Idza du'iya Allah waqtahu kafartum. Kalau disuruh hanya berdoa pada Allah, enggan. Wa iyusyrak bihi tu'minu. Tapi kalau berdoa, ya Allah, ya fulan, mau dia. Gimana ya Allah, ya fulan tidak punya apa-apa dipanggil. Kita ini memanggil orang yang hidup minta bantuan, belum tentu dibantu. Bagaimana yang mati minta diminta bantuan. Makanya anak kecil umur 5 tahun, 6 tahun, kalau ayah meninggal dunia tidak lari ke kuburan lalu minta menangis, bi saya minta uang 5 ribu, tidak. Dipanggil yang masih hidup. Nah. Itu anak kecil pakai fitrah. Gimana kita yang sudah besar memanggil orang mati? Memanggil dia masih hidup. Kalau kita minta, minta yang memiliki. Yang memiliki segala sesuatu ya Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajari anak kecil, gulam, ya, yaitu Ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai ulam, wahai Ibn Abbas, masih kecilnya. Kalau kamu minta, mintalah Allah, kepada Allah. Tidak disuruh minta pada beliau. Tidak disuruh minta pada orang tuanya. Tidak disuruh minta pada ibunya. Mintalah kamu kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pada Allah. Ini anak kecil. Ini menunjukkan pendidikan anak mulai kecil harus ditanamkan tauhid. Ya, dikurangi dolanannya atau main-mainnya, walaupun itu boleh. Ya, ajarkan tauhid, ya, dan ajarkan sunnah. Nama-nama sahabat disebutkan Abu Bakar, dan jangan Doni, Tommy, Nana, Noni, ya, keliru. Nama sahabat sebut nama anbiya. Ya, jadi kita harus punya prinsip. Dalam pendidikan tidak boleh ikut ke sana kemari. Gambar-gambar lain. ya, diajari untuk tauhid, untuk sunnah, dikenalkan namanya utusan Allah, dikenalkan pula namanya para sahabat, mana kurang ulama sunnah. Fala sholata, maka tidak boleh orang itu sholat kecuali karena Allah, karena itu ibadah. Makanya orang banyak enggan sholat, tapi bersyahadat la ilaha illallah mau. Sholat belum tentu mau, karena syahadat modalnya lisan. Nah, sholat lima, satu hari lima kali, belum lagi sholat sunnah. Maka tidak boleh orang sholat karena manusia. Tidak boleh orang itu zakat karena berkorban karena manusia, karena itu ibadah. Maka Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Wala qiyamah, wala zakatah, wala siyamah, wala dhabakh, wala dhabkha, wala nadharah. Tidaklah orang itu menjalankan qiyamul lail, dan tidaklah dia mengeluarkan zakat, siyam, dan tidaklah orang itu menyembelih atau nadhar. Wala khaufah, dan tidaklah punya rasa takut. Wala roja, dan tidak pula berharap. Wala mahabbata, dan tidaklah senang. Wala rohbata, dan tidaklah juga wala rohbata berharap, dan juga yang lain wala rohbata benci, illa lahu wahda, kecuali hanya Allah. Nah ini namanya ibadah, tapi ini banyak diingkari karena ini tauhidul amal, harus mengerahkan tenaga pikiran, dan harus menangkis hawa nafsu, dan harus mengeluarkan harta. Berbeda dengan bahwasanya Allah Ta'ala di langit, di atas langit. Banyak manusia muda, iya Allah Ta'ala di atas langit, tidak mengeluarkan duit, tidak mengapa. Karena itu tauhidul isbat wal ma'rifah. Namun tauhid uluhiyah, tauhid yang menggerakkan hati kita, lisan kita, anggota badan kita untuk beramal. Ada pun dalilnya sholat, qiyam, zakat, siam, haji, semuanya ini untuk Allah, harus karena Allah Ta'ala, banyak semua, banyak dalilnya. Wa aqimus sholat. Nah, qiyamul lail juga begitu. Qumil laila illa qalila, perintah Allah untuk Allah, perintah Allah harus ikhlas. Wala zakat wa tu'tu zakata. Nah, siam Ramadan. Nah, ikhtisab imanan wa ikhtisaban. Dzabaha man dzabaha li ghairillah faqad asyraka. Wala nadzara la nadzara ila ta'ala nadzara fi maksiatillah. Wala khaufa, Allah Ta'ala berfirman, wala fala takhafu makhafuni. Wala takhsaw makhsawni. Wala raja faman kana yarju liqa'a rabbi. Barang siapa berharap perjumpaannya Allah. Wala mahabba, maka Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini puncaknya ibadah-ibadah yang banyak ditinggalkan oleh manusia, dan ini harus kita fahami. Demikian juga kita tidak boleh berharap, tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Qul, katakanlah wahai Nabi, inna salati, sesungguhnya salatku. Kenapa beliau diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menjaharkan, memberitahu kepada umat, sesungguhnya salatku ini. Dan ini bukan ujub, bukan pamer, bukan riya, tetapi untuk memberi contoh. Karena beliau itu uswah wa qudwah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Katakanlah, dan ini karena perintah Allah, sungguhnya salatku wa nusuki dan dzabhi, penyembelihanku, kurbanku, wa mahyaya, dan semua urusan hidupku, dari kita itu mulai bangun tidur dan akan tidur kembali, wa mamati, dan kematianku, persiapan untuk meninggal dunia, lillahi rabbil alamin, lillah, bukan linnas, bukan walid dunia, tetapi lillahi rabbil alamin, Rabb yang dia menciptakan, yang juga memiliki, yang mengatur, yang menanggung rezekinya. Dan inilah namanya tauhid uluhiyah. Alhamdulillahirabbil alamin tauhid rububiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhid ubudiyah, tauluhiyah. Qul a'udzu birabbin nas tauhid rububiyah. Malikin nas tauhid asma wa sifat. Ilahin nas tauhid uluhiyah. Ini menunjukkan pentingnya. Bukan tauhid hanya, kalau tauhid hanya tauhid rububiyah itu tauhidnya iblis. Karena iblis mengakui adanya Allah, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya. Demikian juga tauhid asma wa sifat dan juga tauhid rububiyah adalah tauhidnya iblis pula. Kenapa iblis berkata fabi'izzatika, demi kemuliaanmu, tauhid asma wa sifat, tauhid sifat. Karena izza aziz namanya. La ughwiyannahum ajma'ina, sungguh aku akan goda semua hambamu. Naam. Illa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi iblis itu sudah bertauhid rububiyah dan juga bertauhid asma wa sifat, tapi tidak mau tauhid uluhiyah. Mana dalilnya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah tatkala kami mengatakan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Bukan sujud ibadah, tapi sujud inhina, yaitu karena itu perintah Allah. Mustahil Allah merintah hambanya untuk sujud kepada, yaitu hambanya sujud ibadah. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis apa enggan. Wastakbara, dan dia yaitu merasa sombong. Wakana minal kafirin, bukan minal mu'minin. Jadi orang mencukupkan tauhid rububiyah dan mencukupkan tauhid asma wa sifat belumlah bertauhid. Karena tauhid puncanya adalah tauhid uluhiyah. Orang bertauhid uluhiyah mesti bertauhid rububiyah dan asma wa sifat. Al-mutadhammin, ya bitauhid rububiyah wal asma wa sifat. Tapi belum tentu orang bertauhid rububiyah lalu dia beribadah kepada Allah. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Ya, waktunya sudah isya dan kami tidak menjawab yaitu pertanyaan karena waktunya cukup. Insyaallah pertanyaan itu bila disampaikan waktu ketika kita yaitu riyadhus shalihin, itu enggak besok karena enggak bisa ngisi karena langsung kesampit hari Kamisnya malam. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.